Bismillahirrahmanirrahim. Semoga suaranya jelas ya. Semoga suara jelas, semoga lancar. Koneksinya juga jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Takrirat Sadidah ya. Ini mulai Sunan Al-Mu'adzin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Al-Mu'adzini. Beberapa kesunahan muadzin ya. Muadzin itu ya orang yang azan. Ada beberapa kesunahan di sini. Yang pertama dijelaskan at-taharatu anil hadas, suci dari dua hadas ya, hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Yang ketiga asiwaku wa yataharrafihi sunanahu. Yang ketiga bersiwak ya, dan disunahkan memperhatikan kesunahan-kesunahan siwak. Jadi kesunahan-kesunahan yang ada di dalam siwak itu dilakukan ya. Yang keempat ayakuna qaiman, dilakukan dengan berdiri. Jadi azan duduk itu ya boleh sebenarnya, tapi sunahnya berdiri. Yang kelima ayakuna hasana sauti, li'annahu ad'a ilal ijabah, memiliki suara yang bagus ya, karena suara yang bagus itu lebih menarik ya, lebih apa ya, mengajak ya, lebih menarik seseorang untuk menjawab, untuk apa ya, melaksanakan ajakan. Jadi muadzin yang suaranya bagus dengan muadzin yang suaranya pas-pasan atau justru jelek itu kan pengaruh bagi yang mendengarkan ya. Ya yang keenam ayakuna adlan, disunahkan orangnya adil. Ayakuna aminan, adil ini karena berkaitan dengan waktu ya. Jadi muadzin itu kan memberitahukan kita masuknya waktu sholat. Kalau orangnya pembohong itu kan juga apa itu mengkhawatirkan juga ya. Tapi kan sekarang sudah ada waktunya, sudah ada jam, bahkan di handphone itu sudah ada waktu azan. Jadi kalau bohong ketahuan. Yang ketujuh ayakuna aminan, dia harus bisa terpercaya. Likayasiko fihinas ya, ini sebenarnya yang lebih tepat yang ketujuh ini penjelasan saya tadi. Jadi dia harus terpercaya, sunahnya harus terpercaya sehingga orang-orang percaya dengannya, percaya dengan azan yang dikumandangkan. Ini di polling komunitas saya ini saya kaget juga. Ternyata apa itu kitab Nurul Yakin itu penggunanya nomor 2 ternyata polling. Peminatnya ternyata nomor 2. Yang paling tinggi tetap Yanatu Tolibin. Jadi gimana ya? Saya memang ada niatan mau memfokuskan satu kitab, tapi ternyata yang lain peminatnya juga ada. Apalagi saya kalau ingat komentar sebagian apa? Penonton yang mengatakan alhamdulillah kitab bajurinya sudah datang, itu saya juga gimana mau tidak saya lanjutkan ya. Jadi ya saya lanjutkan semua saja ya sebisanya. Yang kedelapan ayakuna muhtasiban liwasillah ayatul alaihi layakhudu alaihi ujrah. Jadi yang kedelapan itu kesunahannya melakukan azan murni karena Allah ya. Maksudnya di sini tidak mengambil gaji ya, tidak mengambil gaji. Yang kesembilan ayo adzina min murtafa, azan di tempat yang tinggi, karena dahulu kan belum ada itu ya, belum ada pengeras. Jadi kesunahannya tempatnya yang tinggi. Artinya semakin tinggi tempat azan itu kan semakin menyebar luas suaranya, semakin jauh. Yang kesepuluh ayakun nabi kurbil masjid, orang itu berada di dekat masjid ya, maksudnya tempat tinggalnya di dekat masjid. Yang ke-11 tarku radhi salam, tidak menjawab salam. Jadi kalau ada muadzin yang azan kemudian ada orang yang mengucap salam kepadanya, itu sunahnya tidak dijawab ya. Jadi fokus azan saja. Itu yang salam itu juga gimana itu? Azan kok malah salam. Yang ke-12 tarkul masyi fihi, tidak berjalan di saat azan. Jadi ya diam saja. Kama qala sahibu Shofati Jubat, seperti penjelasan dalam kitab Shofati Jubat, wasunatun tartiluhu bi'aji wal khawdhu fi iqamatin bidaroji. Ini nazam ini sudah dijelaskan semua ya, cuman ini hanya bentuk nazam. Wal iltifatu fihima idhai ala wa ayakuna tahiran mustaqbila adlan aminan syaitan musawibah li fajrihi murajian muhtasibah murtafian kakaulihi ajabah mustami'un walau ma'al janabah lakinahu yubdilu lafdul hayalah idahaka adhanahu bil haukolah. Makruhatul adhan. Sekarang kita membahas kemakruhan-kemakruhan adhan. Kemakruhan yang pertama adalah atamditu, aitamdidu. Jadi memperpanjang ya. Maksudnya apa itu memperpanjang azan yang berlebihan itu juga makruh itu sebenarnya. Yang kedua al-kalamu asna'ahu li ghairi maslahah, berbicara di tengah-tengah azan tanpa kebutuhan ya, tanpa kebaikan. Tanpa maksudnya kalimat yang diucapkan itu tidak ada hubungannya dengan kebaikan azan. Yang ketiga tarku ijabatil muazzin, tidak menjawab muazzin, ini juga makruh. Yang keempat kaunuhu qa'idan aw raqiban ilal musafir. Azannya dilakukan dengan cara duduk atau berkendara kecuali musafir. Kalau musafir tidak apa-apa ya, tidak makruh. Yang kelima al-khuruju minal masjid ba'dal azan, sawan al-muazzin aw ghairuhu ila li ijabah ila li hajah. Kemakruhan yang kelima adalah keluar dari masjid setelah azan. Jadi azan setelah azan keluar itu makruh, baik ya, hal itu dilakukan oleh muazzin atau yang lain. Kecuali kalau ada kebutuhan ya, ini beda lagi. Misalkan pengin kencing atau gimana kan beda lagi itu. Yang keenam ayakuna muta apa ini? Mutajihan li ghairi qiblah, menghadap ke selain kiblat. Azan menghadap ke selain kiblat itu makruh. Kaunuhu fasikan aw sabiyan, muadzinnya berupa anak kecil atau orang fasik. Yang kedelapan kaunuhu junuban aw muhditsan ila idza ahdatsa asna al adzan fayutimmuhu. Yang kedelapan, muadzin yang memiliki hadas junub atau hadas kecil ya, ini makruh. Kecuali bila hadas di tengah-tengah azan, maka itu diteruskan ya. Di kadang dalam fikih itu kan ada kaidah ya, yuktafaru fi dawam la yuktafaru fil ibtida ya. Kadang sesuatu di tengah-tengah itu diampuni, tapi kalau di awal tidak diampuni. Bagian itu sunanil lati qabla sholati ba'dal azan wal iqamah. Sunah-sunah yang lain yang ada sebelum sholat ya, setelah azan dan iqamah. Yang ketiga al-masyu ila sholati bisakinatin wa waqar. Jadi yang pertama azan, kedua iqamah, ini yang ketiga. Yang ketiga berjalan menuju sholat ya, menuju tempat sholat dengan tenang ya. Yang keempat addu'a baina azan wal iqamah. Jadi berdoa antara azan dan iqamah ini termasuk waktu yang potensi ijabahnya tinggi. Yang kelima al-mubadarah ilal istighali bi asbabi sholati fi awal waqti. Jadi bergegas menyibukkan diri dengan sebab-sebab sholat ya. Sebab-sebab sholat itu maksudnya ya wudu, menutup aurat dan lain-lain ya. Kemudian hal itu dilakukan di awal waktu. Yang keenam an-nafilatul qabliyah ka qabliyatis subhi wa dhuhri wal asri wal jumu'ah wa kadzalikal maghrib wal isya. Yang keenam disunahkan melakukan sunah qabliyah seperti sunah qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah jumat, begitu pula qabliyah isya dan maghrib. Yang ketujuh an-nafilatu bainal adzanaini ay bainal adzani wal iqamah, melakukan sholat sunnah antara dua adzan. Ini yang dimaksud adzan dan iqamah ya. Jadi tasniyah ini walaupun mufradnya adzan tapi maksudnya mencakup juga iqamah. Yang kedelapan al-idyanu bil adiyah al-ma'thurah al-waridi qabla sholat kadu'a il-fajri al-waridi qabla sholat il-fajri. Yang kedelapan membaca doa yang diriwayatkan dari Nabi ya, doa yang dibaca yang sunahnya dibaca sebelum sholat seperti doa pagi hari, doa di apa sholat subuh ya, sebelum sholat subuh. Doa yang diriwayatkan dari Nabi sebelum melakukan sholat subuh, doa ini berbunyi Allahumma inni as'alukar rahmah min indik tahdi biha qalbi ila akhirihi. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar Engkau memberikan rahmat darimu supaya dengan rahmat itu bisa Engkau menunjukkan hatiku ya. Ini tidak diteruskan hingga akhir ya, tapi ada di catatan kakinya. Kemudian yang kesembilan al-idyanu bidu'a il-khuruji ila sholah, membaca doa keluar untuk sholat ya, maksudnya pergi berjalan ke sholat. Wahwa Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi raqibina ilaik wa bihaqqi mamsaya hadza ilaik fa innil lam. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan hak ya, dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu dan hak orang-orang yang mencintaimu dan hak perjalananku kepadamu. Fa innil lam akhruj lam akhruj asharon wala batoron wala riaan wala sumatan. Saya tidak keluar secara sombong ya. Ini bator, ashar ini sombong, riya ini ya pamer, maksudnya melakukan sesuatu melakukan sesuatu demi makhluk. Sumah ini ya apa itu, pamer ya. Wal kharaj itu itiqa'a sahotik wabtigho amardotik. Jadi aku keluar melakukan sholat ini bukan karena sombong, pamer, dan lain-lain. Tapi aku keluar melakukan sholat karena menghindari apa murkamu dan mencari keridhaanmu. Fas'aluka an tu'idzani minan nar. Maka aku memohon kepada engkau agar engkau menjauhkan diriku dari neraka. Watudkhilani al-jannah birahmatik ya arhamar rahimin. Dan supaya engkau memasukkanku ke dalam surga dengan rahmatmu, wahai zat yang paling memiliki kasih sayang di antara yang lain. Yang ke-10, kesunahan adalah al-qiyamu ila shalah badan tihai minal iqamah. Berjalan menuju sholat ya. Ahmad Romli bin Zakaria, alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas Ahmad Romli. Bergegas ya, bergegas melakukan sholat, maksudnya berdiri untuk sholat setelah selesai dari iqamah. Wakila ma'akaulihi kotkomatus sholat. Jadi berdiri ya, berdiri untuk sholat itu di sini dikatakan berdiri untuk sholat itu setelah selesai bacaan iqamah. Tapi ada yang mengatakan setelah bacaan qotqomatish shalah ya. Kemudian yang ke-11 tasmiyatus shufuf, meluruskan barisan. Yang ke-12 sadul furaji wa tahari sholati fi shofil awal. Menambal barisan-barisan yang masih kosong dan berusaha sholat di barisan pertama. Jadi barisan pertama itu kan keistimewaannya lebih apa memiliki keistimewaan yang lebih daripada barisan yang lain ya. Yang ke-13 an-nadzuru ila mawdi'i sujud wa itraku rasihi, melihat tempat sujud dan apa itu menundukkan kepala. Ini sebelum sholat ini. Yang ke-14 istis'aru man sayakunul wuqufu baina yadayhi. Orang yang akan berdiri di depan kita itu sunahnya kita istis'ar itu istis'ar itu seperti apa ya, seperti musyawarah, bukan musyawarah tapi. Yang ke-15 ayakula, ini tadi siapa tadi, Muhammad Zakaria atau siapa ya, istis'ar itu, ini saya tidak sedia kamus ini, jadi gimana ya. Yang ke-15 ini kapan-kapan, tapi kalau ada yang mau bantu di kolom komentar atau gimana ya silakan, saya malah terima kasih. Yang ke-15 ayakula Allahumma atini afdolama tu'ti ibadaka sholihin, mengucapkan ya Allah berikanlah aku pemberian terbaik ya, pemberian paling utama yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang sholih. Ini mohon maaf ya, istis'ar ini saya agak lupa juga ini maknanya apa. Yang ke-16 qiraatu suratin nas wa ta'awudu min hamazatis syayatin. Yang ke-16 sebelum sholat disunahkan membaca surat An-Nas ya, kemudian meminta perlindungan dari Allah agar terhindar dari gangguan-gangguan setan. Yang ke-17 at-tafriqah ya, tafriqah baina qadamaihi bi qadri sibrin lidakar wa ghairuhu yadhumuhuma. Jadi membuka dua kaki kadar satu jengkal bagi laki-laki, tapi bagi perempuan itu sunahnya dikumpulkan. Jadi dua kaki itu untuk laki-laki kesunahannya dibuka lebarnya kira-kira satu jengkal. Kalau selain laki-laki, ini mencakup perempuan dan juga hunsa ya, itu lebar, itu sunahnya direkatkan. Yang ke-18 asiwaku, tapi sebelum sholat sunahnya siwak dulu. Wal aula ayakuna minal arokil munadzabil ma wa taharrafihi baki atasunanihi. Yang paling baik menggunakan siwak dari kayu arok yang dibasahi dengan air, dan diusahakan saat bersiwak itu melakukan kesunahan-kesunahan siwak. Kemudian yang ke-18 adduhulu fi sholati binasab, melakukan sholat dengan semangat ya. Jadi kita sholat itu kesunahannya tidak malas-malasan ya, tapi semangat. Wa farogil qalbi minasawagil, dan mengosongkan hati dari kesibukan dunia itu kalau bisa dibuang dulu kalau sholat. Jadi fokus melakukan ibadah. Yang ke-20 atalafudu bin niyati qabla takbir likayusa'idal lisanu qalba fi istihdaril niyah. Yang ke-20, mengucapkan niat sebelum takbir supaya lisan kita bisa membantu hati, ya, bisa membantu hati untuk menghadirkan niat. Jadi kita kalau mengucapkan niat dulu, itu kalau sebelum sebelum kita niat dalam hati, kalau kita mengucapkan dulu itu lebih membantu, ya. Sanian as-sunanul latif fi athna'i shalah. Yang kedua, kesunahan-kesunahan yang ada di tengah-tengah shalah. Kasiratun, banyak, ya, kesunahan ini banyak. Waqad taqaddama annaha tanqasimu ila qismain hay'at wa ab'ad. Dan telah dijelaskan bahwa kesunahan dalam shalat itu terbagi menjadi dua, yaitu sunah hay'at dan sunah ab'ad, ya. Yang pertama raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Wa yusannu fi arba'ati mawadhi'ah. Mengangkat dua tangan itu disunahkan di empat tempat. Indah takbiratul ihram, yang pertama di saat takbiratul ihram, indah ruku, saat ruku, wa indal itidal, wa indal qiyam min atasyahudil awal, saat itidal, ya, bangun dari ruku, dan juga saat bangun dari tasyahud awal. Wa yafutu waktuha bintiha itakbir, dan waktu kesunahan ini habis, ya, setelah selesai mengucapkan takbir. Waka jama'a ba'duhum asunan alati fiha fi qawlih. Sebagian ulama menuliskan nazam tentang kesunahan-kesunahan sholat. Nazam itu berbunyi irfa yadaika wa biha fastaqbila waksif wa farik wasatan muhadhiya bil kafi man kiban wal ibhami udun wahnir ru'usa hadi a'la hawakun mubtadi'an bir rafi indal ibtida wa munhiyan lir rafi indal intiha. Ini dijelaskan nanti setelahnya, ya. Jadi tiga nadam ini penjelasannya di setelahnya ini. Kesunahan yang pertama adalah inda takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan itu kesunahan pertama saat takbiratul ihram. Fayabda'ur rafa'a inda batida'il takbir wa yunhihi bintiha'ihi. Jadi mengucapkan takbir itu dimulai dari mengangkat, dimulai dari permulaan takbir, saya ulangi, ya. Mengangkat tangan itu dimulai dari permulaan takbir dan diakhiri dengan akhir takbir. Jadi memulai takbir dan memulai mengangkat tangan itu bersamaan, mengakhirinya juga bersamaan. Yang kedua inda ruku, di saat ruku. Fa yabda urfa bi ibtida'i takbir fa idza hada kuffahu manqibaihi inhana madan takbir ila istiqrarihi fi ruku. Jadi takbir di saat ruku itu dimulai di saat mengangkat tangan di saat ruku itu dimulai di saat permulaan takbir, kemudian di saat kedua tangan itu sudah sejajar dengan bahu, ya, kedua tangan sudah sejajar dengan bahu, maka membungkuk untuk ruku itu. Kemudian takbirnya dipanjangkan hingga sampai ke ruku. Jadi tangan diangkat dulu, kalau sudah sejajar dengan bahu baru membungkuk, ya, membungkuk, dan bacaan takbirnya diperpanjang hingga di posisi ruku yang sudah sempurna. Yang ketiga indal itidali, di saat itidal fayabda'ur raf'a wa tasmi'ah ma'ab tida'i raf'i ra'sihi fayamudduhu ila ayantaziba fayantaziba arsala yadaihi. Jadi mengangkat tangan ini dimulai beserta dengan mengangkat kepala, ya, mengangkat kepala dari ruku dan membaca takbir mengangkat tangan. Tidak ada takbir, ya. Jadi mengangkat tangan itu bersamaan dengan mengangkat kepala dari ruku, ya. Ini mengangkat tangan untuk itidal, ya. Kemudian dipanjangkan hingga berdiri tegak. Kalau sudah berdiri tegak baru tangannya dilepas. Jadi tangan diangkat itu sampai berdiri tegak lalu baru dilepaskan kembali. Yang keempat indal qiyami min atasyahudil awal, di saat berdiri dari tasyahud awal, ya. Fayabda'u raf al-yadaini inda usulihi ila haddi aqli ruku wa yunhi takbira ma'araf il-yadaihi idan tasoba. Di saat berdiri dari tasawuf awal, ini memulai mengangkat tangan di saat sampai ke batas minimal ruku. Kemudian Jadi tidak di saat berdiri ya, tapi di saat sampai ke batas minimal ruku itu baru mengangkat tangan. Kemudian takbir ini diakhiri bersama dengan mengangkat tangan hingga apa itu, hingga berdiri tegak ya. Yang kedua, watul yadain al yumna ma'asabiha ma'alaku il yusra qabidun laha asfal. Yang kedua, kesunahan yang kedua adalah meletakkan tangan kanan beserta jari-jarinya di atas tangan kiri dengan menggenggam tangan kiri. Qabidun laha asfala ahfala sodri. Qabidun laha asfala sodri. Alku huwal azmu alladhi yalil ibham ibham al-yadi wa sa'ati. Jadi ini takbir ya. Takbir itu, kalau kita takbir itu tangan kanan beserta jari-jarinya itu diletakkan di atas tangan kiri ya, di atas pergelangan tangan kiri, dan pergelangan tangan kiri itu digenggam dengan tangan kanan, dan kedua tangan itu diletakkan di bawah dada. An-nazaru, yang ketiga, an-nazaru ila maudhi'i sujud, melihat tempat sujud. Walau sholla khalfal ka'bah aw khalfan nabiyyin fayanzuru ila maudhi'i sujud mutlaqan. Ya, jadi melihat tempat sujud itu walaupun berada di samping Ka'bah, berada di belakang Ka'bah atau di belakang Nabi Muhammad. Jadi bagaimanapun kondisinya, secara mutlak kesunahan ini berlaku. Illa inda qawlihi illallah fayanzuru ilal muhallilah ila ayyusallima. Kecuali di saat mengucapkan illallah di saat tasyahud ya. Kalau di saat tasyahud itu kesunahannya melihat jari yang digerakkan, yaitu jari telunjuk kanan ya, hingga salam. Jadi melihat jari kanan itu, melihat jari telunjuk kanan itu dilihat sampai salam. Tadi komentarnya gimana ya? Alhamdulillah ya, terima kasih. Kemudian yang keempat fathu basorihi wa adamu taghmidihi tula solati, membuka mata dan tidak memejamkan mata selama sholat. Jadi sholat dengan memejamkan mata itu hukumnya makruh ya. Yang keempat, saktatus sholah, diam di saat sholat ya. Yusanul musalli ayaskuta fi sholatihi sita saktat. Disunahkan bagi musalli diam di saat sholatnya di 6 kali diam. Kullu saktah biqadri subhanallah, setiap diam itu kadar subhanallah. Wahia, kesunahan diam yang pertama adalah baina takbiratul ihram wa du'a al-iftitah. Antara takbir ratul ihram dan doa iftitah ini sunahnya diam. Kemudian baina doa iftitah wa ta'awud, antara doa iftitah dan ta'awud ya. Baina ta'awud wal fatihah, antara ta'awud dan fatihah. Baina akhir fatihah wa amin, antara akhir fatihah dan ucapan amin. Kemudian yang kelima, baina amin wa surah, antara ucapan amin dan membaca surat. Wa isanul imami tatwiluha fi sholatil jahriyah liyatamakkana al-ma'mumu min qira'atil fatihah. Terkhusus bagi makmum disunahkan untuk memperlama diam ini ya. Diam di tempat-tempat tadi bagi imam ya, bagi imam disunahkan diamnya lebih lama. Dia kesunahan ini berlaku di sholat yang keras ya, yang disunahkan keras supaya makmum mungkin membaca Fatihah di saat diam itu. Yang keenam, baina ruku baina surah wa ruku. Jadi antara surah dan ruku itu disunahkan diam sebentar ya. Subhanallah. Ini sunnah, ini bukan kewajiban. Kalau kewajiban itu kan nanti masuknya ke tumakninah nanti. Yang keenam, doa iftitah wa yusannu bi khamsati turut. Kesunahan yang keenam adalah membaca doa iftitah. Kesunahan ini ada 5 syarat ya. Yang pertama, ayudrikal imam fil ghiyab. Syarat yang pertama, makmum harus menemukan imam di saat imam masih berdiri. Fala yusannu idza atrakahu fi ruku aw fi sujud awil itidal awit tasyahud. Jadi seorang makmum dia tidak disunahkan membaca doa iftitah di saat dia menemukan imam dalam kondisi ruku atau sujud atau itidal atau tasyahud. Yang kedua, alla yasra'a fi ta'awud, belum membaca ta'awud ya. Jadi kesunahan iftitah itu kalau sudah terlanjur baca ta'awud ya kesunahannya hilang. Kemudian yang ketiga, alla yakhafa fawata ba'di fatihah idza qara'ahu, tidak ada kekhawatiran hilangnya sebagian fatihah bila ia membaca doa iftitah. Sebagian fatihah itu maksudnya ya imamnya sudah ruku. Yang keempat, alla takuna sholatu janazah li'annaha mabniyatun ala tahfif. Yang keempat, doa iftitah tidak dibaca di saat sholat janazah karena sholat jenazah itu kesunahannya adalah cepat ya. Acuan sholat jenazah adalah mempercepat. Jadi kalau kita baca doa iftitah itu kan semakin memperlama. Yang kelima, la yakhafu khurujal waqti, tidak ada kekhawatiran keluarnya waktu sholat. Li'annahu yajibu alaihi na'id al-istighalu bil wajib faqat. Karena di saat seseorang sedang berada dalam waktu sholat yang sempit, dia diharuskan untuk menyibukkan diri dengan kewajiban saja. Jadi kesunahan-kesunahan itu tidak boleh dilakukan kalau sudah mepet waktu sholatnya. Riwayatuhu, beberapa riwayat doa iftitah. Yang pertama, ini beberapa doa iftitah ya. Wajhadu wajhiya alladzi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini yang paling populer menurut saya ya. Ya Allah, aku menghadapkan tubuhku ke Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan apa itu menjauhi agama-agama yang sesat dan apa itu pasrah tunduk ya, tunduk, dan aku bukanlah tergolong orang-orang yang menyekutukan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika amirtu wa ana minal muslimin. Sholatku, ibadahku, kehidupku, matiku, semuanya milik Allah, Zat yang menjadi Tuhan seluruh alam semesta. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintah, dan aku tergolong orang-orang yang Islam, orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, ini ada riwayat kedua doa iftitah ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotayaya kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wa tsarji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan kesalahan-kesalahanku seperti Engkau menjauhkan arah timur dan arah barat ya, seperti Engkau menjauhkan antara arah timur dan arah barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku seperti Engkau membersihkan baju putih ya dari kotoran. Ya Allah, basuhlah aku dari kotoranku, dari dosa-dosaku, dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan es. Riwayat yang ketiga, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini singkat sekali ya. Allah Zat yang Maha Besar ya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah, baik di waktu sore maupun waktu pagi ya. Pagi dan sore maksudnya selamanya. Kesunahan yang ketujuh, at-ta'awudz. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan ta'awudz yang paling utama adalah ini ya. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang dijauhkan dari rahmatnya. Wa yusannu fi kulli raka'ah. Ta'awudz ini disunahkan di setiap rakaat. Wa ta'akkadu fi raka'atil ula wa yusannul israru bihi. Dan kesunahan yang paling kuat adalah di rakaat yang pertama ya. Dan disunahkan membaca ta'awudz ini dengan pelan. Jadi tidak, kesunahannya tidak keras ya, tapi pelan. Surutu sunniyati ta'awudz arba'atun. Syarat kesunahan ta'awudz ada 4. Jadi kadang kesunahan itu ya ada syaratnya kadang. Yang pertama, jadi tadi seperti iftitah itu kan ya ada kesunahannya ya. Ini yang apa itu ta'awudz ini juga ada syaratnya. Syarat yang pertama ayyudrikal imam fil qiyam. Sama seperti iftitah ya. Menemukan imam saat masih berdiri. Falayati bihi idza adrakahu fi ghairihi. Maka seorang makmum tidak sunah membaca ta'awudz bila menemukan imam di selain berdiri. Ini dhamirhi kembali ke qiyam ya. Karuku'in au sujud, seperti imam yang sudah berada di ruku atau sujud. Kesunahan yang kedua, ala yasra'a fil Fatihah, belum membaca Fatihah. Jadi kalau sudah membaca Fatihah ya kesunahan ini sudah hilang. Yang ketiga, ala yakhafa fawata ba'dil Fatihah, tidak ada kekhawatiran hilangnya sebagian Fatihah. Yang keempat, ala yakhafa khurujal waqti, tidak ada kekhawatiran keluarnya waktu sholat. Kemudian yang kedelapan, kesunahan yang kedelapan, ayat ifa ala ru'usil ayyi asana an qira'atil ittiba. Disunahkan berhenti atau diam ya, diam di akhir setiap ayat Al-Qur'an ya, di tengah-tengah bacaan. Maksudnya ini kesunahan di saat kita membaca surat ya. Di saat kita membaca surat itu sunahnya diam di saat akhir ayat. Yang kesembilan, at-ta'minu ay yaqulu amin. Ya, kesunahan yang kesembilan adalah mengucapkan amin. Wa ma'naha Allahumma stajib. Mana amin adalah ya Allah kabulkanlah. Wa yusannu lil ma'mumi muwafaqatul imami fil jahri biha. Bagi makmum disunahkan untuk mengucapkan amin bersama dengan imam, ya, bersama dengan imam di saat imam mengeraskan suara, ya. Yang ke-10, qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'da al-Fatihah, membaca sedikit ayat Al-Qur'an, ya, setelah Al-Fatihah. Lil imam wal munfarid, kesunahan ini baik untuk imam maupun orang yang sholat sendiri. Wa yusannu kadzalika lil makmum idza lam yasma' imamahu. Dan disunahkan juga bagi makmum, ya, bila makmum tidak mendengar bacaan imam. Wal afdalu thalathu ayatin fa akthar, yang paling utama bacaannya 3 ayat, ya, 3 ayat lebih. Wa suratun kamilatun afdal min ba'di tawilah, membaca satu surat yang sempurna itu lebih utama daripada sebagian surat yang pendek. Walau kana al-ba'du atwal minas surati lil ittiba, walaupun sebagian surat itu lebih panjang daripada satu surat, ya. Kesunahan ini karena mengikuti Nabi Muhammad. Jadi surat panjang tapi sebagian dan surat pendek tapi sempurna itu lebih utama surat pendek tapi sempurna. Wa yusannu qisarul mufassal fil maghrib wa hiya min ad-duha ila an-nas. Di salat maghrib disunahkan membaca surat pendek-pendek mufassal, ya. Mufassal ini istilah dalam Al-Qur'an, ya. Dalam ilmu Al-Qur'an ada surat mufassal. Surat mufassal adalah dari duha hingga an-nas. Ini disunahkan di saat salat maghrib. Wa yusannu tiwalul mufassal fi subhi wa dhuhri. Untuk salat subuh dan duhur itu disunahkan membaca mufassal yang panjang, ya. Wahya minal hujurat ila amma. Jadi surat mufassal yang panjang itu dari al-hujurat hingga amma yatasa'alun, ya, surat An-Naba. Wa yusannu awasitul mufassal fil asri wal isya. Untuk salat isya dan asar itu kesunahannya surat mufassal yang tengah-tengah, ya. Jadi mufassal ada 3, ya. Ada kisar, ada tiwal, ada awasit. Wahya min amma ila duha. Jadi dari amayatas alun hingga duha itu namanya mufassal yang tengah-tengah. Jadi tadi yang pertama maghrib sendirian, ya. Maghrib yang paling pendek, kemudian maghrib yang paling pendek, ya. Subuh dan zuhur itu paling panjang, asar dan isya itu tengah-tengah. Yusannu an takuna al-qira'atu ala tartibil mushaf. Disunahkan membaca surat ini sesuai dengan urutan mushaf, ya, urutan mushaf. Wa yusannu al-ityanu bil warid wa huwa al-afdalu mutlaqan kasajdah wal insan fi subhil jumu'ah. Disunahkan membaca surat, ya, sesuai dengan yang dibaca Nabi. Ya, ini melakukan kesunahan ini itu lebih utama secara mutlak. Seperti membaca surat sajdah atau surat al-insan di subuh, ya, di sholat subuh hari Jumat, ya. Jadi di sholat subuh hari Jumat itu Nabi bacaannya dua ini, maksudnya ayat pertama, rakaat pertama dan kedua yang dibaca itu. Yang ke-11, soalur rahmah inda ayatul rahmah wasdi adzah inda ayatil adzab. Disunahkan untuk meminta rahmat Allah di saat mendengarkan atau membaca ayat-ayat yang berisi rahmat, dan juga disunahkan meminta perlindungan dari Allah di saat mendengar atau membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang siksa. Wa hakadza ya'ti bima yunasibul maqam. Begitu pula ayat-ayat yang lain, ya. Ayat-ayat yang lain itu disunahkan berdoa. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu kan tidak hanya cerita saja, ya, tapi banyak sekali yang menuntut kita untuk bereaksi, ya, bereaksi. Bereaksi itu, ya, melalui doa. Misal untuk ayat rahmah yudhilu man yasha'u fi rahmatih fa yaqulu Allahumma adkhilna fi rahmatik. Contoh ayat rahmat adalah Allah memasukkan siapapun yang Ia mau ke dalam rahmatnya. Ini kan ada kata rahmat di sini. Di saat mendengar atau membaca ini disunahkan untuk berdoa Allahumma adkhilna fi rahmatik, ya Allah, masukkanlah kita ke dalam rahmat-Mu. Misalu ayatil azab az-zalimin a'adda lahum azaban alima. Waz-zalimin, ya, waz-zalimin a'adda lahum azaban alima. Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim siksaan yang sangat menyakitkan, ya. Di saat mendengar atau membaca ayat ini kesunahannya mengucapkan Allahumma ajirna min azabik, ya Allah, jauhkanlah diriku dari siksa-Mu. Misalun akhar, contoh yang lain, ayata alaysa zalika biqadirin ala ayyuhil mauta. Apakah Allah tidak mampu menghidupkan orang-orang mati? Wa alaysa Allah bi ahkamil hakimin? Apakah Allah tidaklah hakim yang paling bijaksana? Fa yaqulu ba'dahuma bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi setelah mendengarkan ayat-ayat yang sifatnya bertanya tapi dijawab, jawabannya pasti iya, itu disunahkan mengucapkan bala, benar, dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi atas hal itu. Yang ke-12, al-jahru fi maudihi wal israru fi maudihi. Jadi mengucapkan keras di tempatnya dan memelankan suara di tempatnya, mengeraskan dan memelankan suara di tempatnya masing-masing. Yusanul jahru fi asri sholawat, disunahkan membaca keras di 5 sholat ya. Wahya, 5 sholat itu adalah as-subuhu wal jum'ah wa fi rakataini al-ulayaini minal maghrib wal isya wal iden wal istisqa wa khusufil qamar wa tarawih wa witri ramadhan wa rakata tawafi lailan. Ini 10 sholat ya, sholat subuh, sholat jum'at, 2 rakaat pertama sholat maghrib dan isya, 2 sholat id ya, kemudian sholat meminta hujan, sholat gerhana matahari, gerhana rembulan, sholat tarawih, witir di bulan Ramadan, 2 rakaat tawaf yang dilakukan di malam hari. Ini semuanya disunahkan membaca keras. Wa yusanul jahru lil marati idalam yahdur indaha rijalun ajanib. Dan bagi perempuan juga disunahkan membaca keras ya, bila memang di sampingnya tidak ada lelaki yang bukan mahram. Walakin duna jahri rajul, tapi kadar kerasnya itu di bawah kadar keras, maksudnya suaranya itu masih di bawah laki-laki ya, kadar kerasnya, volumenya itu di bawah laki-laki. Walau qadha salatan jahriyan fi waqtil israr aw aksahu fal ibrah bi waqtil qadha. Apabila ada seseorang yang mengqadha salat yang disunahkan membaca keras, diqadha di waktu pelan ya, atau sebaliknya, berarti mengqadha salat pelan di waktu keras, maka yang dianggap adalah waktu qadha-nya. Fa in kana lailan jaharan wa in kana naharan asharra walau kana nafilatan. Jadi kalau qadha-nya di malam hari ya sunahnya keras, kalau qadha-nya di siang hari sunahnya pelan ya, walaupun salat yang dilakukan adalah salat sunnah. Wa yusanul jahru fi kulli salatin lailiyatin jama'atan wa yusanu tawassutu fi nawafili al-mutlaqati bil-lail. Disunahkan keras ya di setiap salat malam yang dilakukan dengan jamaah, dan disunahkan tengah-tengah antara keras dan pelan saat melakukan sholat sunnah mutlak di malam hari ya. Sholat sunnah mutlak di malam hari itu sunnahnya antara keras dan pelan. Yang ke-12, sukutul makmumi wa insyatuhu liqiraati imamih. Diamnya makmum dan mendengarkan bacaan imam. Jadi makmum itu sunnahnya mendengarkan bacaan imam. Yang ke-14, qiraatul fatihati lil makmum ba'da ta'min. Jadi membaca fatihah bagi makmum setelah mengucapkan amin. Jadi di saat imam baca ya didengarkan, kemudian setelah membaca amin baru membaca al-fatihah. Yang ke-15, tatwilu rakaatil ula ala tsaniyah ay tatwilul qiraati faqat. Kesunahan yang ke-15 adalah memperpanjang rakaat yang pertama dari rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang pertama itu harus lebih panjang dari rakaat yang kedua. Bukan harus ya, sunnah. Maksudnya adalah bacaan yang ada di rakaat pertama itu sunahnya lebih panjang. Yang ke-16, takbiratul intiqal ay qawlu Allahu akbar intal intiqali min kulli ruknin ilal itidal. Yang ke-16 adalah takbir perpindahan rukun. Maksudnya adalah mengucapkan Allahu akbar di saat berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain kecuali itidal ya. Wa isanu madu takbiri ila ayasila ila ruknin ladhi ba'dahu. Disunahkan memanjangkan takbir hingga sampai ke rukun yang ada setelahnya. Yang ke-17, at-tasmi'u indal itidali wa huwa qawluhu sami'a Allahu liman hamidah. Yang ke-17 adalah tasmi', mengucapkan tasmi' di saat itidal. Tasmi' adalah ucapan sami'a Allahu liman hamidah. Wa yusanu dzalika lil imam wal ma'mum wal munfarid. Kesunahan ini disunahkan baik imam maupun makmum maupun orang yang sholat sendiri. Kama qala sahibu shofati Jubat, seperti yang dijelaskan dalam kitab Jubat ya. Wa wad'u yumnahu ala ku'il yasar aswala sadri nadiran mahalla sujud asfala sadri nadiran mahala sujudihi wajah do wajihi wajihil kulla wa kullu rak'atin ta'awudun yusar wa ma imamat wa ma imamihi bi amina jahal wa suratun wal jaru ausirun usir wa inda ajnabiyin wa inda ajnabiyil wa inda ajnabiyinil unsa tausir maka biro nisa irin tikoli lakin nama tasmi uli didali. Ini penjelasannya sudah dijelaskan tadi ya. Yang ke-18 yusannu firruku'i madu dhuhri wal unuk, disunahkan di saat ruku memanjangkan punggung dan leher, wanas busakoihi wa fahidehi, meluruskan betis dan apa ini apa ini namanya, fahid itu apa itu, lutut ke atas itu, paha ya, paha. Wa tafriqu bainahuma biqadri sibdin, kemudian merenggangkan ya, mengerenggangkan kedua kaki selebar kira-kira satu jengkal. Wa aduruk batayhi biyadihi, memegang lutut dengan tangan. Wa kasfuhuma, membuka kedua tangan ya, tangannya tidak tertutup sunahnya. Wa tafriqu asabi'i tafriqan wasaton, merenggangkan jari dengan apa, dengan apa, merenggangkan yang tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit ya, jadi tengah-tengah dilebarkan dengan tengah-tengah. Watau jiwa lil kiblah, menghadapkan jari ke kiblat. Wafat hubasorihi, membuka mata. Wa yujaf ya rojulu mirfakoihi an jambehi, apa itu, menjauhkan ya, menjauhkan dua siku dari perut ya, bagi laki-laki. Wabadnuhu an fahidaihi, dan menjauhkan perut dari dua paha. Wa nadzuru ila mawdi'i sujudihi, melihat ke tempat sujud. Wa tarku khafdi ra'sihi, tidak menundukkan kepala. Wa dzikrul ma'thur, mengucapkan dzikir yang diriwayatkan dari Nabi. Wa dzikrul ma'thur fihi subhana rabbiyal azim wa hamdi salasan, dzikir yang diriwayatkan dari Nabi di saat ruku adalah bacaan subhana rabbi ya, maha suci Tuhanku yang maha besar, dan dengan pujian memuji kepadanya dibaca tiga kali. Allahumma laka rakaatu wa bika amantu wa laka aslamtu, khosa asami wa basari wa muhi wa admi wa asobi wa mastaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku ruku, dan hanya kepada Engkau aku beriman, hanya untukmu aku tunduk ya, hanya untukmu aku tunduk, pendengaranku apa ya, pendengaranku khusyuk ya, pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, uratku, dan tubuh ya, tubuh yang berdiri dengan dua kakiku itu tunduk kepada Allah, zat yang menjadi Tuhan seluruh alam semesta. Yusannu fil itidali irsalu yadaihi fihi wa ayakula hala raf'i ra'sihi sami Allah liman hamidah. Di saat itidal disunahkan melepas kedua tangan ya, melepas kedua tangan dan mengucapkan di saat mengangkat kepala, mengucapkan sami Allah liman hamidah, Allah mendengarkan orang yang memujinya. Ini biasanya diartikan menerima ya, mendengar maksudnya menerima. Wa ya'ti bi dzikril ma'thuri fihi, dan disunahkan membaca zikir yang diriwayatkan untuk i'tidal. Az-zikru al-ma'thuru fihi, rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, milka samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahla sana'i wal majdi ahakku ma qala al-'abdu wa kulluna lakal 'abd, la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Wahai Tuhanku, hanya milikmu semua pujian, pujian yang banyak, suci, berkah, memenuhi langit, memenuhi bumi, memenuhi apapun yang ada di antara keduanya, memenuhi makhluk apapun yang kau mau setelah keduanya. Wahai zat yang memiliki pujian, zat yang memiliki keagungan, ucapan hamba yang paling berhak diucapkan, dan kita semua adalah hambamu, adalah tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau beri, tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi, dan semua jabatan ya, semua kekuatan tidak bisa bermanfaat tidak bisa bermanfaat untukmu. Jadi semua pangkat seseorang itu tidak bisa memberi kemanfaatan kepadanya darimu. Maksudnya kalau Allah tidak memberi pertolongan, ya siapapun tidak bisa melakukan apa-apa. Yang ke-10, waisanul kunuti fi maudihi, disunahkan kunut di tempatnya. Wa kaunuhu bilafdil jam'i, kesunahan kunut adalah menggunakan lafaz yang jamak. Wa afdaluhu Allahumma, yang paling utama bacaan kunut adalah Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawalana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la yu'izzu man adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah kita bersama orang-orang yang Kau beri petunjuk, dan berilah kesehatan kita bersama dengan orang-orang yang Kau beri kesehatan, dan lindungilah kita bersama orang-orang yang Kau lindungi, dan berkailah kita bersama orang-orang yang Kau beri, dan jauhkanlah kita keburukan apa yang kau pastikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang memberi keputusan dan tidak diputuskan untuk Engkau. Sesungguhnya orang-orang yang telah Kau lindungi tidak akan hina, dan orang-orang yang memusuhimu tidak akan besar. Maha suci Engkau dan maha tinggi, hanya milikmu seluruh pujian atas apa yang telah Kau putuskan. Kami meminta ampun kepada Engkau dan kembali kepada Engkau, bertobat kepada Engkau. Wa yusannu fihi raf'ul yadain, disunahkan mengangkat kedua tangan. Wal jahru wa ta'min wa salatu wassalam ala nabi wa alihi wa sahbihi fihi, disunahkan mengangkat tangan, mengeraskan doa, mengucapkan amin, berselawat dan salam kepada nabi, kepada keluarga dan sahabatnya di saat kunut. Faidatun al kunutu kismani, kunut ada dua. Yang pertama kunutu ratibah wa huwa fi maudhi'in. Yang pertama adalah kunut ratibah, ya, kunut yang dilakukan di salat fardu. Kunut ini ada dua tempat, ya. Yang pertama fi tidali atsani min salatil fajri. Kunut yang dilakukan di itidal kedua, ya. Itidal di rakaat kedua di salat subuh. Yang kedua fil itidalil akhir li salatil witri finis fitsani min ramadan. Ratibah ini berarti bukan salat fardu, ya. Maksudnya yang sudah menjadi rutinitas. Yang kedua dilakukan di itidal terakhir salat witir di separuh kedua bulan Ramadan, ya. Jadi di subuh dan salat witir, ya. Waktu subuh dan salat witir. Yang kedua kunutu nazilah, kunut yang dilakukan karena nazilah, ya. Nazilah itu ya bencana, ya. Yusanu fi jami'il maktubat idza nazalat nazilatun bil muslimin fi ayyi makan, disunahkan, ya. Kunut ini disunahkan di seluruh salat fardu bila ada bencana yang turun kepada orang-orang Islam dimanapun tempatnya. Wala yustaratu ayyakuna fi mahalin nazilah, tidak disunahkan melakukan kunut ini hanya di tempat bencana saja. Jadi walaupun kita tidak mendapatkan bencana, tapi kalau ada saudara kita yang mendapatkan bencana, ya kita sunah membaca kunut nazilah. Wa yusannu fi sujudi wa rukbataihi thumma yadaihi thumma jabhataihi wa anfihi ma'an wa an yakuna yadahu mansurataini la maqbudataini. Di saat sujud disunahkan meletakkan dua lutut, lalu dua tangan, lalu meletakkan dahi, lalu meletakkan dahi dan hidung bersamaan, ya, ini bersamaan. Dan disunahkan juga kedua tangan ini terbuka, tidak digenggam, ya. Wa antakuna asabihu madmunatan la mufarraqan, dan disunahkan jari tangan itu dikumpulkan, tidak direnggangkan. Wa antakuna mutawajjihan ilal kiblah, disunahkan jari menghadap ke kiblat. Wa yujafiyar rajulu baina wafaqaihi wa jambaihi wa baina badnaihi wa fahidaihi, bagi lelaki disunahkan untuk menjauhkan antara siku dengan perutnya, dan menjauhkan pula antara perut dengan apa itu pahanya. Wa yarfa'a idaihi 'anil ardi, dan mengangkat tangan dari bumi. Dan wa suhul mar'ah, semua kesenangan ini kalau untuk perempuan itu kebalikan ya, kebalikannya. Jadi sikunya direkatkan ke perut, kemudian pahanya direkatkan juga ke perut ya. Lalu tangannya ditempelkan ke tempat sholat. Wa ayu fariqo baina rijlaihi biqadri sibrin, disunahkan merenggangkan dua kaki kadar satu jengkal. Wa kadzalika baina rukbataihi, begitu pula merenggangkan antara dua lutut. Wa ayadu ayadaihi hadwa manggibaihi, disunahkan meletakkan kedua tangan sejajar dengan dua pundak. Wa nasbu rijlaihi wa tawassubiha lil qiblah, meluruskan dua kaki dan menghadapkan jari-jarinya ke kiblat. Wal i'timadu ala batnihima, bertumpu pada bagian dalam ya, bagian dalam telapak tangan. Wa ayak sifa yadehi warijleh, disunahkan membuka kedua tangan dan kedua kaki. Wa satur kulli rukbatehi, menutup seluruh lutut. Wa yasjuda ala jami'i jabhatihi, disunahkan sujud dengan seluruh dahi. Wa batini asabiyatihi wa rijlaihi, dan juga bagian dalam jari tangan dan kaki. Wa fathu basarihi, membuka mata. Wa tasbihi, membaca tasbih. Wa ayatiya bidzikril ma'thur, membaca zikir yang diriwayatkan dari Nabi. Wa ayasdahida fid du'a, dan disunahkan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kama qala sahibu Shofati Jubad, seperti yang dituliskan oleh penulis Jubad. Wa raf ubad nisajidin an fahideh mufarrikon kasyibri baina qadameh. Az-zikrul ma'thuru fihi, zikir yang diriwayatkan di dalam sujud adalah subhana rabbiyal a'la bihamdi salasan, maha suci Tuhanku zat yang maha tinggi dengan pujian kepadanya. Ini dibaca 3 kali. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi alladhi khalaqa wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku sujud, hanya kepadamu aku beriman, hanya untukmu aku tunduk, hanya kepadamu aku tunduk. Tubuhku telah sujud kepada zat yang menciptakannya dan membentuknya, merobek pendengaran dan penglihatannya dengan kekuatan yang ia miliki. Maha suci Allah, zat terbaik yang menciptakan seluruh makhluk, zat pencipta ya, pencipta yang terbaik. Yusannu fil julusi baina sajdataini ala iftiraku, disunahkan saat duduk antara dua sujud, disunahkan duduk iftiras. Wahwa ayaja'ala ka'bari jelihil yusro abaini farasan lahu, duduk iftiras adalah menjadikan mata kaki kiri ya, mata kaki kiri dijadikan sebagai alas ya, maksudnya mata kaki kiri diduduki. Wayan sibari jilahul yubna, dan meluruskan kaki yang kanan. Wayu wajiha asabi ahalil kiblah, menghadapkan jari kaki kanan ke kiblah. Wadu yadihi ala fahidehi koriban min rukbatehi, dan meletakkan dua tangan di atas paha mendekati lutut. Wa nasru asabihima, merenggangkan jari-jari. Wa dhammuhuma, dan nasru itu maksudnya tidak menggenggam ya. Kalau dhammu itu tidak merenggangkan. Wa tawjihu asabihima lil qiblah, menghadapkan jari tangan ke kiblah. Wa ayatiya bidu'a al-ma'thuri fihi, membaca doa yang diriwayatkan untuk duduk. Az-zikrul ma'thuri fihi rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya Allah, ampunilah aku, berikanlah aku rahmat, dan tambahlah diriku, angkatlah diriku, berilah aku rezeki, berilah aku hidayah, berilah aku kesehatan, dan ampunilah diriku. wa yusanu fitasahudil akhir. Yusanu fitasahudil akhir tawarruku. Disunahkan duduk tawarruk untuk tasahud akhir ya. Wa yadihil yusra wa sa'idiha ala fahidil aisar mabesu totan matumatan. Disunahkan juga meletakkan tangan kiri dan juga apa itu sa'id, itu kalau sa'id itu dari siku ke pundak, itu namanya sa'id ya, di atas apa ini paha bagian kiri, dengan dibuka ya, dibuka dan juga direkatkan. Muhadian biru usiha tarafarok bati, jadi ujung jari sejajar dengan ujung lutut. Wad ulyadil yumna wasaidiha alal fahidil aiman tarafar rukbatil yumna makbututan. Dan disunahkan meletakkan tangan kanan beserta tadi ya saidnya, lengannya di atas paha bagian kanan dan sejajar dengan ujung lutut kanan dengan digenggam ya. Jadi yang kanan digenggam, yang kiri dilepaskan. Ilal muhalilah, kecuali jari telunjuk ya. Muhalilah ini jari telunjuk. Watul lihami af asfalal muhalilah aw bijanibihi. Disunahkan juga meletakkan jari ibu jari di bawah jari telunjuk atau di sampingnya. Warafur muhalilah inda qaulihi ilallah. Dan disunahkan mengangkat jari telunjuk di saat ucapan ilallah bila tahrikin laha hatta salam. Jadi mengangkat jari telunjuk itu tidak usah menggerakkannya ya. Jari itu diangkat hingga salam. Wa nadzur ilal muhalilah ba'da rafiha ila salam. Disunahkan juga melihat jari telunjuk yang diangkat setelah mengangkatnya hingga salam. Jadi hingga salam itu pandangan matanya ke jari kanan saja. Walidiyanu bi akmali tasahudi. Disunahkan melakukan tasahud dengan sempurna. Fayazidu khamsa kalimat. Bacaan tasahud dengan sempurna itu dengan menambah 5 kalimat. 5 kalimat itu wahiyya al-mubarakatuh shalawatut thayyibat. Dengan menambah 3 kalimat ini walamu ta'rif fi salama ini, kemudian menambah al di 2 salam ya. Jadi at-tahiyatu ditambah mubarakatuh shalawatut thayyibat. Kemudian salam ditambah al, assalamu alaika dan assalamu alaina. Wal idyanu bi akmali sholati ala nabi. Dan juga disunahkan untuk membaca sholawat nabi dengan sempurna. Fayazidu ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatih. Jadi menambah kalimat ini ya. Sholawat atau rahmat Allah semoga diberikan kepada keluarga, para istrinya dan para keturunannya. Kama qala sahibu shofati jubat wasabihin raka'ata au intas juji wa du'ala fahdaini fitasyahudi. Ya daika wat mumnasiron yusroka wagbit siwa sababatin yumnaka wa inda ilallahu fal muhalilah irfa'li tauhidilladhi sholaitalah. Ini keterangannya sudah dijelaskan tadi ya. Wa yusannu du'a'u ba'da tasahudi wa qabla salam. Disunahkan berdoa ya sebelum tasahud, setelah tasahud dan sebelum salam. Wala yutawiluhu ziyadatan ala qadri tasyahudi wa sholati ala nabi. Doa ini tidak boleh panjang ya. Tidak boleh melebihi kadar bacaan tasyahud dan sholawat kepada nabi. Wa afdaluhu, doa yang paling utama dibaca adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal wa min al maghram wal ma'tham. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal, dan juga dari kesusahan dan juga dosa ya, dari dosa. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah aku atas apa yang telah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan, dan apa yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi dan apa yang aku lakukan dengan terang-terangan, hal-hal yang berlebihan yang telah aku lakukan, dan apapun yang engkau lebih tahu hal itu daripada diriku. Antal muqaddim. antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, engkau zat yang maha dahulu dan engkau zat yang maha akhir, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Wa du'a alladhi 'allamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan disunahkan juga mengucapkan doa, doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Doa alladhi 'allamahu an-nabi, diajarkan Nabi kepada Abu Bakar ya. Jadi Abu Bakar pernah diajari satu doa dan doa ini disunahkan dibaca setelah kita selesai tasyahud sebelum salam. Wahwa Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya diriku telah menzalimi, sesungguhnya aku telah berbuat lalim ya, dengan kelaliman yang besar, kelaliman yang banyak, kelaliman yang besar, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya engkau, maka ampunilah, berilah aku ampunan, ampunan dari dirimu dan berilah aku rahmatmu. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengampuni dan zat yang maha memberi kasih sayang. Yusanu fissalami, ini kesunahan yang ke-25 ya. Yusanu fissalami ayab tadi abihi wajuhu mustaqbilul kiblah. Jadi disunahkan memulai salam ya, memulai salam dengan wajah yang masih menghadap ke kiblat. Wa taslimatu tsaniyah, disunahkan juga mengucapkan salam yang kedua. Wal itifatu bihaitsu yurakhadduhu fi taslimataini minal khalfi, disunahkan juga apa itu menoleh.